Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد خنبتنا عوصكم الله. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini insyaallah akan kita pelajari ayat yang ke 57-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izhatun mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, wasifa'un lima fis sudur, dan obat yang ada di dalam dada, wahudaw wa rahmah lil mu'minin, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, qala Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahmataala fi tafsirih yaqulu ta'ala, muraghiban lil khalqi fil iqbadi ala hadzal kitabil karim bi dzikri awsafihi al hasanah al daruriyah lil ibad, faqala ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izhatun mir rabbikum ay ta'idukum wa tundirukum anil a'malil mujibati di sakhatillahi al muqtadiyati li qabihi wa tuhaddirukum anha bi bayani athariha wa mafasidiha. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman memberi semangat kepada para makhluk untuk menerima kitab yang mulia ini, yakni Al-Quran, dengan menyebut sifat-sifat Al-Quran yang baik dan sangat dibutuhkan oleh hamba. Allah berfirman, wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian yang memberi nasihat kalian dan mengingatkan kalian dari amalan-amalan yang menyebabkan kemurkaan Allah, yang menyebabkan hukuman Allah, mengingatkan kalian dengan menjelaskan pengaruh-pengaruh dan mafsadah-mafsadahnya. Wasifa'un lima fis sudur wa huwa hadzal qur'an shifaa'un lima fis sudur min amradhis shahawatis sadati 'alil inqiyadi lisyar'i wa amradhis syubuhat al-qatihati fil ilmil yaqini Fa inna ma fihi minal mawa'idi wat targhibi wat tarhibi wal wa'di wal wa'idi mimma yujibu lil 'abdi ar-rahbata wa rahbata. Wa idza wajadta fihi ar-rahbata fil khair wa rahbata min asy-syarr wa namata ala taqarrurin ma yartu ilaiha min ma'ani al-Qur'an aw jaba dhalika taqdim muradillahi ala murad nafsi wa sa'ama yurdillaha ahabba ila al-abdi min syahwati nafsi. Al-Qur'an merupakan obat bagi yang ada di dalam dada, yakni Al-Qur'an merupakan obat yang ada di dalam dada berupa penyakit syahwat yang menghalangi orang untuk tunduk terhadap syariat dan mengobati penyakit syubhat yang bisa merusak ilmu yang meyakinkan. Sungguh di dalam Al-Qur'an terdapat bermacam-macam nasihat, anjuran dan ancaman, janji dan ancaman yang menyebabkan hamba selalu berharap dan selalu cemas. Jika engkau dapat di dalam Al-Qur'an anjuran untuk berbuat baik dan ancaman dari perbuatan jelek dan diulang-ulang, di dalam kandungan makna Al-Qur'an, maka hal itu menunjukkan kita wajib untuk mendahulukan keinginan Allah daripada keinginan hawa nafsu, dan kita jadikan apa yang diridhai oleh Allah lebih kita cintai daripada syahwat diri sendiri. Wa kadzalika ma fi min al-barahin wal adillati allati sarafaha Allah ghayat at-tasrif wa bayyanaha ahsana bayan mimma yuzilu syubha al-qadihata fil haqqi wa yasilu bihi al-qalba ila a'la darajatil yaqin wa idza sahhal qalbu min maradhihi wa rafala bi aswabil afiyati tabi'atul jawarih kulluha fa innaha tasluhu bi salahihi wa tafsudu bi fasadihi. Demikian pula di dalam Al-Qur'an terdapat bukti-bukti dan dalil-dalil yang Allah sampaikan dengan penjelasan yang terbaik, dijelaskan dengan penjelasan yang paling bagus yang bisa menghilangkan syubhat-syubhat yang merusak kebenaran dan menyebabkan hati bisa mencapai derajat keyakinan yang tertinggi. Jika hati seorang hamba telah sehat dari penyakit dan penuh dengan pahala kesejahteraan, maka anggota tubuh yang lain akan mengikutinya, karena hati yang baik menjadi sebab anggota tubuh yang lain baik, dan hati yang rusak menjadi sebab anggota tubuh yang lain rusak. Wahuda wa rahmatil mu'minin fal huda wal ilmu bil haq wal amalu bih wa rahmatuhu ya ma yahsulu minal khair wal ihsan wa thawab al ajil wal ajr ajil liman ihtada bihi fal huda ajalul wasail wa rahmah akmalul maqasid warraghaib walakin la yahtadi bi wala yakunu rahma illa fi haqqil mu'min wa idha hasala al huda wa halati rahma an nasiya anhu hasaratis sa'adah wal falah wa rifq wan najah wal farh was surur. Al-Qur'an sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Petunjuk itu ialah ilmu yang benar dan mengamalkannya. Sedangkan rahmat ialah sesuatu kebaikan yang didapatkan dan pahala baik di dunia maupun di akhirat bagi orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Petunjuk adalah sarana yang paling mulia, sedangkan rahmat adalah tujuan yang paling sempurna dan harapan yang paling sempurna. Akan tetapi tidak dipakai sebagai petunjuk, dan rahmat itu hanya untuk orang yang beriman. Jika petunjuk dan rahmat yang timbul dari petunjuk itu telah didapatkan, maka akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, keberuntungan dan kesuksesan, kegembiraan. Naam. Di dalam ayat yang ke-87 ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Al-Qur'anul Karim. Di dalamnya terdapat sifat-sifat dan keutamaan Al-Qur'anul Karim yang sangat dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah. Nah, sehingga dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Fiha fawaid. Dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Al-faedatul ula. Fiha awsaful Qur'anil Karim. Di dalam ayat ini terdapat sifat-sifat Al-Qur'anul Karim. Minha annahu mau'izatun. Di antara sifat Al-Qur'an ialah sebagai nasihat. Annahu mau'izatun. Nah, artinya di dalam Al-Qur'an itu terkandung sekian banyak ayat yang isinya adalah nasihat yang berharga untuk umat manusia agar mereka terhindar dari kemurkaan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minha annahu sifaul lima fis sudur. Annahu sifaun lima fis sudur. Di antara sifat Al-Qur'an itu ialah obat penyakit yang ada di dada. Obat penyakit yang ada di dada. Min amradis syahawati wa amradis syubuhat. Min amradis syahawat wa amradis syubuhat. Penyakit yang ada di dada yang bisa disembuhkan oleh Al-Qur'an ialah penyakit penyakit syahwat dan penyakit-penyakit syubhat. Nah, penyakit syahwat itu ikhwan abidin a'udzakumullah, keinginan untuk berbuat maksiat. Jadi manusia itu terus nafsunya itu mengajaknya untuk supaya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada rencana, tiba-tiba muncul ide-ide liar untuk berbuat maksiat. Gak ada pikiran-pikiran aneh sebelumnya, tapi mendadak muncul untuk melakukan perbuatan maksiat dengan berbagai macam dan jenisnya. Nah, seorang itu kalau sudah terbiasa berbuat maksiat, nah, tiap hari muncul ide dia untuk berbuat maksiat. Tapi kalau orang itu tidak terbiasa berbuat maksiat, ide itu munculnya mendadak, gak terencana. Jadi kalau yang biasa tiap hari muncul ide-ide baru untuk berbuat maksiat, tapi kalau gak biasa berbuat maksiat, itu mendadak muncul keinginan-keinginan untuk berbuat maksiat. Barakfikum. Kemudian coba-coba. Setelah coba-coba, terus terbiasa berbuat maksiat. Itu namanya penyakit syahwat. Adapun penyakit syubhat, barakofikum, adalah penyakit penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Kesyirikan, kebid'ahan, kekufuran, dan penyimpangan-penyimpangan dari kebenaran, itu penyakit syubhat. Memang dia tidak mabuk-mabukan, memang dia tidak berbuat zina, memang dia tidak berjudi, memang dia tidak apa ini, membunuh atau yang semisalnya, atau mencuri, tidak. Tetapi dia menentang sunnah Rasulullah SAW. Dia membela kesyirikan-kesyirikan. Itu namanya penyakit syubhat. Nah, dua penyakit ini, barakofikum, bisa disembuhkan biiznillah dengan Al-Quranul Karim. Nah, bagaimana cara penyembuhannya? Barakofikum, penyembuhannya ialah dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengamalkannya. Jadi kalau cuma baca saja terus dihafalkan, baca hafal, gak dipahami, gak diamalkan, ya sudah, sama saja dengan orang yang gak ngerti apa-apa. Jadi kalian harus benar-benar punya target. Bisa baca Quran, bisa hafal, bisa memahaminya dan mengamalkannya. Baru Al-Quran itu bisa berfungsi sebagai apa ini? Obat bagi penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Nah, wa minha, di antara sifat Al-Quran, annahu huda. Annahu huda. Al-Quran itu berisi petunjuk. Nah, yang dimaksud petunjuk di sini ialah fal huda huwa al ilmu bil haq wal amalu bih. Fal huda wa al ilmu bil haqqi wal amalu bih. Petunjuk di sini adalah ilmu yang benar dan cara mengamalkannya. Artinya Al-Qur'an itu berisi ilmu yang benar dan berisi tuntunan untuk mengamalkannya. Nah, jadi Quran ini baru bisa berfungsi sebagai petunjuk jika kita mempelajari kandungan Al-Quran. Jadi antaranya belajar tafsir seperti ini, itu adalah belajar kandungan Al-Quran. Paham isi Al-Quran, paham maknanya, paham maksudnya. Barakafikum. Sehingga kita bisa mengamalkan dengan baik. Maka akan menjadi petunjuk. Oh, ngerti. Ini enggak boleh. Itu boleh. Ini wajib. Ini sunnah. Dan sebagainya. Ini perbuatan yang dipuji oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Ini perbuatan yang dicela. Ini perbuatan yang menyebabkan masuk ke dalam surga. Ini perbuatan yang menyebabkan masuk dalam neraka. Semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu ilmunya benar. Tidak ada yang salah. Nah, barakafikum. Jadi kalau pengen menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, maka harus mempelajari Al-Quran itu dan kandungan isinya. Tanpa belajar, tidak bisa. Nah, walaupun Qurannya itu sepenuh lemari di rumahnya, bahkan semua tembok rumahnya itu berupa lemari yang isinya Qur'an, tapi kalau gak pernah dipelajari, gak pernah dipahami kandungan isinya, maka orang itu kamatsalil himari yahmilu asfar, seperti keledai muatannya itu kitab besar-besar. Dengan bangga keledai itu kemudian jalan. Nah, saksikan, aku membawa kitab besar-besar. Nah, tapi keledai ini enggak tahu apa yang dibawa, apa isinya, apa maksudnya, yang penting bawa. Masya Allah, diperumpamakan seperti apa ini? Keledai. Sama dengan orang yang Qur'annya banyak, bahkan ditata mengelilingi rumahnya, ya. Nah, saking banyaknya. Ada Quran Saudi, ada Quran Kuwait, ada Quran Brunei, ada Quran Menara Kudus. Ya. Macam-macam model Quran dan cetakannya, mulai dari yang super mini. Quran itu super mini. Sak jempolan gini itu ada. Sampai yang ukuran raksasa punya dia. Nah, tapi anehnya, dia gak ngerti apa kandungan Al-Quran itu. Isinya apa, ilmunya apa. Gak ngerti. Nah, ini orang seperti keledai. Membawa kitab yang besar-besar. Gak tahu apa yang dibawa dan apa isinya. Nah, kalau ada seseorang yang disamakan dengan binatang, itu berarti ia melakukan sesuatu yang tercela. Nah, Anda seperti keledai, berarti celaan, bukan pujian. Nah, barakafikum. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau diumpamakan seperti singa? Nah, kan juga binatang. Nah, tapi singa itu dikecualikan, karena singa itu raja binatang. Nah, sehingga singa dijadikan sebagai perumpamaan yang baik. Kenapa? Karena raja binatang, bukan sembarang binatang. Khusus untuk singa, ya. Engkau seperti singa padang pasir. Ya, itu berarti orang ini pemberani, kesatria, pantang mundur dalam berlaga. Bukan mukanya seram, enggak. Yang mukanya seram enggak seperti singa, enggak, ya. Na'am, barakafikum. Tapi diumpamakan dengan singa, kenapa? Tapi kembali ke permasalahan bahwa orang yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk harus mempelajarinya, ya. Mempelajari itu ya dibaca, dihafalkan, dipelajari tafsirnya, barakafikum. Dipahami maksudnya dengan baik dan diamalkan. Fal huda huwa al ilmu bil haq wal amalu bih. Nah, taib wa minha, di antara sifat Al-Qur'an yang lain, annahu rahmatun lil mu'minina. Annahu rahmatun lil mu'minina. Al-Quran itu rahmat bagi orang yang beriman. Nah ini perlu dipahami. Disebutkan lil mu'minin. Ini ada faedah. Barakfikum. Warahmah. Warahmah. Selanjutnya. Warahmah. La yakunu illa fi haqqil mu'minin. Warahmah la yakunu illa fi haqqil mu'minin. Jadi Al-Quran itu sebagai rahmat. Dan rahmat itu hanya untuk orang yang beriman saja. Taib ya. Jadi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an yang ia baca, yang ia hafalkan, yang ia pelajari tafsirnya, yang ia amalkan. Selain orang yang beriman tidak mendapatkan rahmat Allah dari Al-Qur'an. Jadi penting untuk kita paham. Wala yakun rahmah illa fi haqqil mu'minin. Baik. Ini faedah yang pertama. Al faedatu atsaniyah. Faedah yang kedua. Wujubu al iqbal ala al Qur'anil Karim. Wujubu al iqbali Al-Quranil Karim. Wajib untuk al-iqbal, untuk menerima dengan sepenuh hati Al-Quranul Karim. Jadi ikhwan fillah auzakumullah, ini yang perlu saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini, bahwa menerima Al-Qur'an dengan sepenuh hati itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud menerima dengan sepenuh hati sebagaimana yang disebutkan ialah mereka benar-benar mencintai Al-Quran dengan sepenuh hati dan mengamalkan isi kandungannya. Nah, benar-benar Al-Quran itu sangat ia cintai, sangat ia sukai. Nah, jadi Al-Quran itu menjadi sesuatu yang paling ia cintai dari apa yang ada. Kemudian dia berusaha untuk mengamalkannya. Itu namanya menerima Al-Quran dengan sepenuh hati. Tapi kalau ia enggak sepenuh hati tadi itu, megangnya saja sudah apa ini? Males dia. Baca, lihat cara megangnya. Ya, kayak megang sesuatu yang tidak ia sukai, ya. Tapi kalau orang itu sangat cinta dengan Al-Qur'an, itu megangnya benar-benar apa nih? Fokus, ya. Banyak. Jadi cirinya dia bagaimana cara megangnya. Nah, ada yang Qur'an gini kan. Buat mainan. Nah, itu berarti tidak menerima Al-Quran dengan sepenuh hati. Tidak mencintai Al-Quran dengan sepenuh hati. Pakai lempar-lemparan. Ya. Nah, seperti barang yang tidak berharga. Benar-benar dijaga. Dirawat. Itu ya. Nah. Bacanya yang bagus. Megangnya yang bagus. Ya. Nah. Nah, dia memegang sesuatu yang sangat ya apa ini? Cintai. Seperti kalau dia dapat uang 100 ribu yang warna merah itu ya. ya kan? Gak akan gini-gini kan terus dilempar. Gak mungkin, ya. Nah, kenapa? Dia sangat suka dengan apa ini? Uang 100 ribu itu. Lain, kalau dikasih koin 100 rupiah. Apa ini? Jatuh, gak diambil. Ambil. Ya. Paham ya? Baik. Jadi, itu yang dimaksud al-iqbal. Al-Quranil Karim. Jadi menerima Al-Quran dengan sepenuh hati. Menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang paling ia cintai. Dan berusaha untuk mengamalkannya. Taibar Kofikum. Ayat berikutnya. Yang ke-58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakanlah dengan fadillah Allah dan rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu. Maka hendaklah mereka bangga dengan itu. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena itu lebih baik dari harta yang mereka kumpulkan. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirih. Wa lidzalika amara ta'ala bil farhi. Bidzalika faqala qul fi fadlillah alladhi huwa al-Qur'an alladhi huwa a'dhamu ni'matin wa minatin wa fadlin tafaddala Allahu fihi ala ibadihi wa rahmatihi ad-din wal iman wa ibadatullah wa mahabbatuhu wa ma'rifatuhu. Fa bidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un mimma ta'id dunya waladzatiha. Fa ni'matud din almuttasilah bisa'adati dharain la nisbata bainaha wa baina jami'i ma fid dunya mimma huwa mudmahidun za'idun an qaribin. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk gembira dengan itu. Allah berfirman, katakanlah dengan fadilah dari Allah, yakni Al-Qur'an yang merupakan nikmat dan karunia yang paling besar serta keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-Nya, dan rahmat-Nya yakni agama yang baik, keimanan, ibadah pada Allah, kecintaan dan ma'rifatullah, itu semuanya hendaknya mereka bangga. Karena itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari perhiasan dunia dan kelezatan dunia. Maka kenikmatan agama yang berhubungan dengan kebahagiaan dunia akhirat tidak bisa dibandingkan dengan semua yang ada di muka bumi. Karena kenikmatan yang ada di muka bumi itu akan sirna dalam waktu singkat, dalam waktu dekat. Wa innama amarahu ta'ala bil farahi bi fadlihi wa rahmatihi li anna dhalika mimma yujibu imbisata an-nafsi wa nasatoha wa syukraha lillahi ta'ala wa quwataha wa siddata raghbati fil ilmi wal iman ad-da'i lil istiyadi minhuma wa hadha farhun mahmud bi khilafil farhi bi syahwati dunya wal ladatiha awil farhi bil batil fa inna hadha madmum kama qala ta'ala an qawmi qarun lahu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin wa kama qala ta'ala fil ladina farihu bima indahum minal batil al munaqid lima ja'at bihi rasul falamma ja'atuhum rasuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilmi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk gembira karena mendapat karunia dan rahmat-Nya. Karena hal itu bisa menyebabkan jiwa menjadi lapang, jiwa menjadi semangat, jiwa menjadi bersyukur kepada Allah Ta'ala, jiwa menjadi kuat dan sangat senang untuk memiliki ilmu dan keimanan yang dengan itu akan menambah fadilah dan rahmat-Nya. Ini merupakan kebanggaan yang terpuji. Beda kalau bangga bisa melampiaskan syahwat dunia dan kelezatannya, atau bangga dengan kebatilan yang dimilikinya, maka ini tercela. Sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan tentang keadaan kaum Qarun, engkau jangan bangga, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang membanggakan diri. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang bangga dengan kebatilan yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh para Rasul, maka ketika datang kepada mereka Rasul-Rasul mereka dengan membawa penjelasan yang benar, mereka membanggakan ilmu kebatilan yang ada pada sisi mereka. Barakallahu fikum. Fiha fawaid. Dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Al-faedatul ula, al-murad bifadlillah wa al-Qur'anul Karim. Yang dimaksud dengan fadilah dari Allah adalah Al-Qur'anul Karim. Alladzi huwa a'dhamu nikmatin wa minnatin. A'dhamu nikmatin wa minnatin. Wa fadlin. Karena Al-Quran itu adalah nikmat Allah yang paling besar dan juga karunia dan keutamaan Allah yang paling besar. Alladhi huwa a'dham ni'matin wa minnatin wa fadlin. Jadi ikhwan fillah a'azzakumullah, dalam ayat ini disebutkan keutamaan Allah yang dimaksud ialah Al-Quranul Karim. Al-Quran itu disebut keutamaan Allah karena Al-Quran itu adalah nikmat Allah yang paling besar, karunia Allah yang paling besar, keutamaan Allah yang paling besar. Al-Fa'idatu Atsaniyah, faedah yang kedua. Al-Murad Birahmatillah ad-dinu wal iman wa ibadatullahi wa mahabbatuhu wa ma'rifatuhu. Ad-dinu wal iman wa ibadatullahi wa mahabbatuhu wa ma'rifatu. Yang dimaksud dengan rahmat Allah dalam ayat ini adalah agama Islam, keimanan, beribadah kepada Allah, mencintai Allah dan mengenal Allah. Jadi orang itu kalau beragama Islam, kemudian memiliki keimanan yang kuat, kemudian rajin ibadah kepada Allah, mencintai Allah, mengenal Allah, maka dia telah mendapat rahmat dari Allah. Al-faidatu as-sadisa. Fadlullah wa rahmatuhu khairun min jami'i ma fid dunya. Khairan min jami'i ma fid dunya. Nah, jadi kalau kita mendapat fadilah dari Allah, yakni kita menguasai Al-Quran dan mengamalkannya, dan mendapat rahmat Allah, yakni beragama Islam, beriman, rajin ibadah, mencintai Allah, mengenal Allah, maka itu semuanya lebih baik daripada kita mendapatkan semua yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita banding-bandingkan begitu ya, kita dapat fadilah dari Allah, dapat rahmat dari Allah berupa sesuatu yang disebutkan tadi, terus kita gak bisa menikmati apapun di dunia ini, barakallahu, itu gak masalah. Kan apa yang kita dapatkan itu lebih baik daripada semua yang ada di dunia. Tapi kenyataannya, walhamdulillah ya, sudah dapat fadilah dari Allah, rahmat dari Allah, masih merasakan kenikmatan-kenikmatan di dunia. Berarti tambah bagus lagi. Nah, seandainya tidak menikmati indahnya dunia dan semua yang ada di dunia, tapi kita bisa mendapatkan fadilah dan rahmat dari Allah, itu sudah sangat cukup, lebih dari cukup. Lebih baik daripada semuanya. Apalagi kita di samping dapat fadilah dari Allah, rahmat dari Allah, bisa juga mendapatkan apa ini? Nikmat-nikmat dunia, maka lebih bagus lagi. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Bahasa kasarannya, kalian itu misalkan ditakdirkan oleh Allah miskin sejak lahir sampai mati, enggak pernah jadi orang kaya. Nah, miskinnya juga super. Super miskin. Tapi kalian mendapat fadilah dari Allah. Kalian menguasai Al-Quran dengan baik. Kalian mendapat rahmat dari Allah. Yani kalian beragama Islam, beriman, beribadah kepada Allah, cinta kepada Allah, mengenal Allah. Maka kalian mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia. Bagaimana kalau mendapat fadilah dari Allah, kemudian mendapat rahmat dari Allah dan jadi orang kaya? Nah, sudah dari kafatullah yuk dimasak enam bejo. Nah, bahasannya ya, itu namanya kamu bejo, bejo itu untung ya. Seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ya, sudah jadi nabi, jadi rasul, dah mendapat fadilah dari Allah, mendapat rahmat dari Allah, menjadi orang yang terkaya di muka bumi saat itu. Masya Allah ya. Bejo. Itulah sebabnya yang selalu diucapkan oleh Nabi Sulaiman apa? Hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia dari Rabb. Nah, tapi Nabi Sulaiman waspada. Walaupun mendapatkan karunia yang tak terhingga tadi, waspada dan selalu mengatakan hadza min fadli rabbi. Ya, dia berduani ashkur am akfur. Allah sengaja mengujiku, apakah aku menjadi hamba yang bersyukur atau menjadi hamba yang kufur nikmat. Beliau sallallahu alaihi wasallam berhasil meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah sebagai nabi dan rasul, sebagai orang yang paling kaya di zamannya. Nah, tetapi untuk menjadi seperti Nabi Sulaiman susah. Banyak yang kaya yang sudah tidak mampu untuk bersyukur. Nah, Kenapa? Dulu ketika miskin, dia masih apa ini? Rajin ibadahnya, baca Quran, macam-macam, ya masya Allah. Salatnya rajin berdoa. Begitu jadi orang kaya mendadak. Kok bisa jadi orang kaya mendadak ya? Nah. Taib. Ya jadi mantunya orang kaya. Terus kaya mendadak. Nah. Kenapa? Mertuanya enggak, 2 hari setelah walimah menikmati. Ya, nah. Meninggal dunia, meninggalkan banyak warisan untuk apa ini anaknya. Dia suaminya, naam, istrinya kaya, naam, kasih, langsung kaya. Namanya kaya mendadak, ya. Langsung datang dari langit gini kan nggak mungkin. Ya. Nanti di antara sebabnya itu ya. Menikah dengan anaknya orang kaya, anak tunggal lagi. Ya. Dia gak punya siapa-siapa, tunggal lagi. Nah. Hartanya banyak. Habis nikah dengan anaknya, nah, langsung mati orang tuanya. Nah. Tinggal apa? Hartanya dan anaknya, ya kan? Nah, dinikmati berdua. Ah. Kaya. Anak saking kayanya lupa dengan keislamannya, keimanannya, ibadahnya, ya. Al-Qur'annya, nah, resikonya seperti itu. Jadi enggak semudah yang dibayangkan ya. Nanti kalau aku kaya, aku akan rajin belajar Quran. Kalau aku kaya nanti akan rajin sholat berjamaah di masjid. Kalau aku kaya nanti akan begini. Nah, omong kosong. Ya. Karena kekayaan itu menggoda. Kekayaan itu menipu. Kekayaan itu bikin lupa. Nah, menjadi hamba yang bersyukur itu sangat susah. Menjadi seperti Nabi Sulaiman sangat susah. Itulah sebabnya Rasulullah sendiri takut. Gak berani menanggung resiko. Beliau ditawari untuk menjadi seperti Nabi Sulaiman. Nah, tapi beliau tidak mau. Kenapa? Beliau tahu. Gak sanggup. Itulah sebabnya beliau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar harta yang beliau miliki itu hanya untuk mencukupi kebutuhan pokok saja. Nah, biar tidak terpengaruh dengan apa ini? Kekayaan yang banyak. Dalam doanya Rasulullah sering berdoa, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammad qutan. Ya Allah, jadikanlah rezekinya keluarga Muhammad kutan. Cukup untuk kebutuhan makan pokok saja. Ya, kenapa kok seperti itu? Padahal beliau bisa menjadi seperti Nabi Sulaiman yang kaya raya. Nam, dikasih kerajaan yang luas meniputi jin dan manusia. Tadi itu. Khawatir, enggak bisa menjadi hamba yang bersyukur. Sehingga doanya seperti itu. Ya. Jelas. Jadi kalian jangan sok bisa bersyukur. Nah, belum. Sekarang masih miskin, serba kekurangan, jadi ya masih rajin macam-macamnya. Tapi kalau sudah kaya mendadak, belum tentu. Nah, belum tentu. Karena kekayaan itu menggoda. Itulah sebabnya dalam ayat ini, kalau kita mendapat fadilah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah, syukuri itu lebih baik daripada semua yang ada di muka bumi. Nah, selanjutnya al-fa'idah itu ar-rabi'ah, fa'idah yang keempat. Al-farhu naw'ani. Al-farhu naw'ani. Farhun mahmudun wa farhun madhmumun. itu ada dua macam, ya. Al-farhu nau'ani, bangga itu ada dua macam. Farhun mahmud, bangga yang terpuji, dan farhun madmum, bangga yang tercela. Wal farhu al mahmud wa al farhu bi fadlillahi wa rahmatihi. Bangga yang terpuji adalah bangga mendapat fadilah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, alhamdulillah saya bisa baca Quran. Alhamdulillah saya bisa hafal Quran. Alhamdulillah saya bisa tafsir Al-Quran. Alhamdulillah saya bisa memahami isi Al-Quran. Alhamdulillah saya menjadi orang Islam. Alhamdulillah saya bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya diberi kesempatan mempelajari agama Islam ini dari sumber aslinya. Itu bangga yang terpuji. Nah, wal farhu al madmum wa al farhu fi syahawati dunya wa ladzatiha awil farhu bil batil. Wal farhu al madmum wa al-farhu bi syahawati dunya waladzatiha awil farhu bil batil. Bangga yang tercela ialah bangga karena bisa menikmati syahwatnya di dunia dan kelezatannya, atau bangga di atas apa ini? Kebatilan, ya. Nah, dia bangga menjadi pemabuk. Dia bangga menjadi bos judi. Dia bangga menjadi pembunuh. Dia bangga dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya. Dia bangga dengan harta yang dia miliki. Ya? Tanya, mobilmu mobil apa? Ah, mobil tua. Rongsok saja. Mobilku terbaru. Itu bangga yang tercela. Berapa kekayaannya? Oh, saya kekayaannya total bersih begitu, ya 100 juta lah. Ah, kiri. 100 lebih. Saya 100 triliun. Di bangga yang tercela atau bangga di atas kebatilan. Nah, dia bangga membela kesyirikan, bangga membela kebid'ahan, bangga menjadi dai-dai yang menyimpang. Nah, ini bangga yang tercela. Jadi perhatikan baik-baik, bangga itu ada dua hal, ya. Nah, itulah sebabnya dalam ayat yang lain Allah menegur Qarun dan para penggemar dan pemujanya, ya. La tafrah, kamu jangan bangga. Jadi bangga dengan apa ini? Harta kekayaannya. Innallaha la yuhibbul farihin, sungguhnya Allah enggak cinta dengan orang yang suka membanggakan kekayaannya. Juga Allah menegur dan mencela orang-orang yang menentang Rasul. Nah, dengan kebatilan yang mereka miliki, bangga menjadi penentang Nabi dan Rasul. Falamma ja'atuhum rasuluhum bil bayyinat fariqu bima indahum minal ilmi. Ketika para Nabi dan Rasul datang mengajak mereka ke jalan Allah dengan dalil-dalil yang jelas, mereka menolak. Nah, kami juga punya dalil. Enggak mau mengikuti jalannya Nabi dan Rasul. Bangga dengan apa ini? Ilmu yang mereka miliki. Entah ilmu dunia atau ilmu yang menyimpang. Itu namanya al-farhu bil batil. Termasuk bangga yang tercela. Baik.